Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah izzakumullah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-masail al-thalitha wal-rabi'ah wal-khamsah wal-khamisah wal-sadisah wal-sabi'ah wal-situn. Ada lima masail yang akan dibahas dalam satu kajian, dalam satu pertemuan ini. Karena memang satu kesatuan, yaitu masalah yang ke-63 hingga 67. Taib qala al-mu'allif rahimahullah ramyuhum ahlal haqqi bisifatid dhanimah. Ramyuhum, yakni tuduhan mereka terhadap ahlal haq, para penyeru kebenaran, para du'at ilallah, bisifatid dhanimah, dengan sifat-sifat tercela. Ramyuhum iyahum, mereka menuduh ahlul haq bil fasad fill out, dengan kerusakan di atas muka bumi. Kama fil ayat, sebagaimana di dalam ayat, yakni ayat yang telah lewat, atadzaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Contohnya itu, apakah engkau biarkan Musa dan pengikutnya membuat kerusakan di atas muka bumi? Padahal mereka lah membuat kerusakan, tetapi mereka menuduh ahlul haq sebagai pembuat kerusakan. Wa bintiqas dinil malik, dan tuduhan mereka bahwa ahlul haq itu melecehkan agama penguasa. Wa alihatihim, atau wa alihati, dan melecehkan sesembahannya. Wa tabdilid din, dan dianggap merubah-rubah agama. Ini perkara luar biasa kalau kita proyeksikan pada kondisi kita saat ini. Dan pada setiap kondisi, pada setiap generasi, pada setiap masa, ahlul haq akan berbenturan dengan permasalahan seperti ini senantiasa, dimanapun dia berada. Allah menguji ahlul haq dengan perkara ini. Dibenturkan dengan penguasanya, dikatakan bahwasannya ahlul haq, para da'i-da'i ilallah ini, ya, membuat aturan-aturan, ajaran-ajaran baru dalam agama, membuat kerusakan, dan berusaha untuk menggoyang daripada penguasa, menggoyang daripada ideologi, dan seterusnya. Itu adalah perkara yang senantiasa akan menjadi ujian bagi ahlul haq. Yang tidak siap untuk menghadapi ujian tersebut, dia akan gugur dalam medan dakwah. Wallahul musta'an. Qala Syarif, berkata Syekh Salih Fauzan Ibn Abdillah Fauzan hafizahullah ta'ala, min manahij ahli jahiliyah, termasuk daripada manhaj ahlul jahiliyah pula, annahum la yaktafun bisyafwa ila ashabil quwa, annahum la yaktafun, mereka tidak mencukupkan bisyafwa, tidak cukup hanya sekedar mengadukan kepada orang yang memiliki otoritas, ini penguasa, wal intiqam, tidak cukup hanya dengan yakni melampiaskan dendam kesumatnya. Bal yasifuna ahlal iman bil mufsidina fil ardh, bahkan lebih daripada itu mereka mensifati ahlul iman, orang-orang yang beriman, mensifati ahlul haq, dalam hal ini adalah ahlu sunnah, dengan apa? Bil mufsidina fil ardh, pembuat kerusakan, dikatakan sebagai provokator, bikin gaduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, ya, yang sama sekali tidak mendasar, sama sekali tidak mendasar. Ini mirip seperti apa yang dialami oleh Musa alaihi salam dan pengikut beliau. Orang-orangnya Fir'aun, orang-orangnya Fir'aun bangsa Kipti, orang asli, penduduk asli daripada Mesir. Sedangkan Bani Israel itu pendatang. Musa bersama dengan Bani Israel itu pendatang. Ya kalau Musa, bisa jadi Musa ya lahir memang di Mesir ya kan. Kemudian sempat kemudian lari karena dikejar oleh Fir'aun, kemudian menjadi nabi dan rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh untuk berdakwah. Akan tetapi hakikatnya Musa ini dari Bani Israel, bukan dari bangsa Kipti. Dia juga keturunan di situ meskipun lahir di Mesir, tetapi dari kalangan Bani Israel. Sehingga diutus kepada kaumnya, ini Bani Israel. Sedangkan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya. Maka sepantasnya yang diterapkan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepantasnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada paksaan dalam beragama, tetapi di saat seseorang menyatakan dirinya beriman, ya itu yang harus menjadi keyakinannya. Kama qalu li Fir'aun, sebagaimana mereka bangsa Kipti berkata kepada raja mereka Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu li yufsidu fil ardh, apakah engkau akan biarkan Musa dan pengikut-pengikutnya itu, kaumnya itu, bangsa Bani Israel, untuk membuat kerusakan di atas muka bumi? Jadi ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid itu dianggap kerusakan. Ajakan yang berbenturan dengan apa yang menjadi ideologi mereka. San mau al-islah ifsadan. Mereka menyebut perbuatan islah untuk membuat ya al-islah itu kenyamanan, kedamaian, sebagai ifsad. Ini kebalikannya, kerusakan, kehancuran. Wal haq wal aqs, sedangkan yang sejatinya justru sebaliknya. Annal iman wa tauhid islah fil ardh, bahwa keimanan, bahwa tauhid, adakan hanya ibadah kepada Allah, ya, bertauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah islah fil ardh, membuat perbaikan di atas muka bumi, membuat kemaslahatan di atas muka bumi. wa annal kufur wal ma'asi wal fusuq wal zulm wat tughyan ifsadun fil ardh. Dan bahwasanya kekufuran dengan berbagai macam jenisnya dan kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macam ragamnya, kefasikan-kefasikan, kedzaliman, perbuatan-perbuatan tughyan melampaui batas, itu merupakan ifsadul aut, kerusakan di atas muka bumi. Ya, pandangan ahlul haq sangat jelas dalam perkara ini. Falladhi 'alaihi Musa wa qaumuhu islah. Maka apa yang Musa berada di atasnya itu merupakan islah, perbaikan. Walladhi 'alaihi Fir'aun wa qaumuhu ifsad. Dan apa yang Fir'aun dan kaumnya berada di atasnya adalah kerusakan. Lakinnahum akasul amr, akan tetapi mereka membolak-balikkan perkara. Fasammau al-islah ifsadan, mereka menyebut perbaikan yang dilakukan oleh dakwah Musa, dakwah tauhid, sebagai kerusakan. Menyebut sebagai kerusakan. Dan mereka mempertahankan daripada ideologinya Fir'aun. Ideologi yang sudah menjadi, apa istilahnya, kultur. Sudah mendarah daging pada mereka. Ideologi tersebut. Yang pandangan mereka bersatu di atas kebatilan, itu adalah kemaslahatan. Tidak usah diusik dalam keberagaman ini misalnya. Tidak usah mendakwakan tauhid. Tauhid itu memperparah dan memecah belah. Iya, pandangan mereka seperti ini. Wallahu musta'an. Wa hadza da'ul kufar. Dan ini merupakan kondisi orang-orang kafir, wal musyrikin wal munafikin. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ya, beliau menyebut juga munafikin ya. Ini orang-orang yang dari dalam, zahirnya dari dalam. Kalau keadaan kita yang muslimin, zahirnya muslimin tetapi benci terhadap syariat Islam. Muslimin tetapi benci dengan dakwahnya Rasul. Muslimin tapi tidak mau belajar tauhid. Muslimin tapi melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan sangat gemar dengan kebidaan-kebidaan dan seterusnya. Allahu musta'an. Sehingga mereka memiliki kacamata yang terbalik untuk melihat kemaslahatan dengan kerusakan. Kerusakan karena mereka sudah sangat tentram, ayam tentram ya, di dalam kerusakan itu mereka sudah nyaman. Sehingga melihat dakwah islah, dakwah mengajak kepada perbaikan, itu sebagai sesuatu yang berat bagi mereka. Ini akan memecah belah, ini berbahaya ini. Dengan berbagai macam ya, a priori-a priori yang ada di dalam benak mereka. Daiman, senantiasa seperti itu. Da'bul kufar daiman. Kondisi orang-orang kafir seperti itu, senantiasa. Yusammun al-muslihin wa du'at ilallah ala basirah. Wa yusammun al-mu'minin wal-mu'ahidin alladina yadu'una ila tawhidillah wa ibadatih. Yusammunahum bil-mufsidina fil-ard. Mereka menyebut orang-orang yang berbuat islah, mendakwahkan islah, ya, perbaikan terhadap agama, mengajak kepada ayo kembali Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar tafsir, ayo kembali kepada hadis Nabi, belajar daripada hadis Nabi, ayo kembali kepada para ulama, ya, ini ajakan-ajakan islah, ya, perbaikan, kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaful ummah. Ini doa ilallah ala basir. Da'i-da'i kepada Allah di atas basir. Mereka sebut orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Coba gimana? Bayangkan ini. Allahu musta'an. Mereka menyebut orang-orang yang beriman, muwahhidin, yang mengajak kepada tauhidullah, mengajak kepada ibadatullah, disebut para pembuat keonaran. Wa hadza syai'un mustamir fil nas ila qiyamis saah. Dan perkara ini akan terus berjalan pada manusia seperti itu. Ini kan zamannya Fir'aun ya. Terus berjalan. Zamannya Rasul pun juga demikian. Rasul selalu dituduh sebagai pembuat kerusakan, pemecah belah dan seterusnya. Sama ya. Zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, zaman atba'ut tabi'in dan terus seperti itu. Para ulama mengalami ujian-ujian yang demikian. Dihadapkan kepada penguasa tidak sedikit daripada para ulama ya, yang mereka dijebloskan ke dalam penjara, bahkan meninggal dunia dalam penjara, seperti Syaikhul Islam meninggal dunia dalam penjara ya, dalam keadaan tetap menghormati penguasanya ya, dan mendoakan kebaikan untuk penguasa, diperlakukan sezolim-zolim tetapi tetap akidah Islam demikian, sabar terhadap jauh as-sultan, kezaliman daripada penguasa. Bukan kemudian mencaci makinya, berbicara di mimbar-mimbar, menjelekkan penguasa. Bukan seperti itu ahlu sunnah. Bukan seperti itu ahlul haq. Bahkan yang disuruh dan diperintah agar kita bersabar, mendoakan tetap kebaikan. Dan kalau sampai pun harus mendapatkan berbagai macam ujian-ujian dan bahkan sampai merenggut nyawanya, biinnillah janji Allah Subhanahu wa taala adalah surga baginya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam penjara khatam berapa kali? Baca Al-Qur'an, bahkan meninggalnya beliau pada saat akhir bacaan beliau adalah surat Al-Qamar. Di akhir ayat dalam surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Meninggal dunia pada ayat tersebut. Bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan sungai-sungai. Dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang maha perkasa. Wa hadha syai' mustamir fil nas ila yaumil qiyamah. Ahlul kufur wa dhulm wa tughyan yusammuna al musyrikina bil mufsidin. Ini akan terus-menerus berlaku sampai hari kiamat, bahwa orang-orang kafir, orang-orang zalim dan orang-orang yang melampaui batas, mereka menyebut para penegak-penegak keadilan, para penyeru-penyeru kemaslahatan dengan mufsidin. Mufsidin itu hanya istilah saja, di mana kalimat ini bisa diterjemahkan sekian banyak makna. Disebut sebagai para provokator, itu juga bisa dikatakan sebagai aliran yang menyimpang, dikatakan sebagai Wahabi, dikatakan ini dan itu. Intinya untuk membuat orang lari, digambarkan dengan sangat mengerikan. Ini ajaran radikal. Wahada munhadir min al-quruni ula min waqti Fir'aun wa qaumi. Dan ini terus bergulir dari generasi yang pertama di waktu, yaitu generasi Fir'aun dan kaumnya, karena yang terdapat dalam ayat ya, sehingga beliau memulai dari kaumnya Fir'aun. Sebetulnya itu berlaku bahkan sebelum itu. Wa hadza la yadur ahlal iman. Dan ini sama sekali tidaklah bermadharat terhadap ahlul iman. Wa la yadur ahlal islah. Tidak bermadharat kepada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada perbaikan. Wa in luqibu bima luqibu, walaupun mau dilakobi, dijuluki, digelari dengan ucapan apapun. Fakam laqabu ahlal haqqi wa du'at ilallah bisyana'at. Betapa banyak mereka telah menjuluki ahlul haq, menjuluki para da'i-da'i ilallah dengan julukan-julukan yang buruk. Laqabu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi alqab sani'ah, mereka melakopi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan berbagai macam julukan-julukan yang sangat buruk. Walaqabu Syekh Alimah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Qab Sani'ah, demikian pula Mujaddidud Da'wah An-Najdiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dilakopi dengan lakop-lakop yang sangat buruk. Wa annahu khariji, dikatakan beliau ini sebagai seorang khawarij. Wa annahu yurid an yughayyir aqidatan nas, dikatakan, dituduh Syekh Muhammad ini hendak merubah daripada akidah manusia. Wa yukafirun nas, mengkafir-kafirkan manusia. Ila akhir ma yaqulu, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan mereka. Mimma huwa mawjud fi kutubihim, dari perkara-perkara yang itu ada dalam kitab-kitab mereka. Min al-ittihamat wa tazwir wa syarr, dari berbagai macam tuduhan-tuduhan, kedustaan-kedustaan dan kejelekan-kejelekan. Wa hadha mawqifuhum min kulli muslim, dan yang seperti ini tidaklah hanya menimpa Syekh Muhammad ataupun Syekhul Islam ya, menimpa pada setiap orang yang ingin melakukan Islam. Ya, semakin kuat dakwahnya maka semakin berat ujiannya. Akan tetapi sekali lagi hal tersebut la yadurruhum, tidak bermadarat dan jalan terus. Jalan terus. Wa amaram yuhum yaum bintiqat dinil malik. Kama qala ta'ala, adapun tuduhan mereka bahwa ahlul haq itu melecehkan ya ideologi penguasa. Ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa yadaraka wa alihatan. Apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan dan meninggalkan kamu serta melecehkan peribadatan kepadamu? Kama qala Ta'ala, inni akhafu ayubaddila dinakum, seperti juga ya firman Allah Ta'ala yang menghikayatkan ucapan Fir'aun. Ya, Fir'aun mengatakan, aku akan bunuh Musa dan biarkan dia berdoa dengan Tuhannya. Aku khawatir dia ini akan mengganti ideologi kalian, asas tunggal kalian akan diganti oleh ideologi dia, buat kerusakan dia ini, fundamental, radikal. Nah, itu bahasa yang sekarang seperti itu. Kalau zamannya Fir'aun ini, aku ayubat dila dinakum. Aku takut nanti dia akan merubah-rubah agama kalian. Ya, maksudnya sama. Ya, intinya sama. Wallahu musta'an. Mimma 'alaihi al-jahiliyah wa man tasabbaha bihim. Dari apa yang berada di atasnya ahlul jahiliyah dan yang menyerupai mereka. Wa huwa tahriq ashabis sulta 'alal mu'minin wa du'at ila Allah 'ala basirah. Yakni mengompori para penguasa supaya ya nyikat orang-orang yang beriman dan para dai ila Allah di atas basirah. Wa manhaj salim, supaya memandang bahwasannya dakwah yang hak ini, ajakan yang hak ini dianggap sebagai kerusakan di atas muka bumi ya. Biannahum yufsidun ala ashabis sultah, merusak daripada kepentingan-kepentingan para penguasa. Dinahum wa siyasatahum, kepentingan itu apa? Ya ideologi mereka, ideologi penguasa serta perpolitikan mereka. Idza nasahuhum wa arsaduhum ila ma fi salahuhum, di saat mengajak kepada perkara-perkara yang membawa kepada kemaslahatan. Ya. Wa salahu mulkihi, dan kemaslahatan itu tidak hanya kemaslahatan mereka saja, juga para penguasa dan kekuasaannya. Di saat kemudian melakukan apa yang diserukan daripada dakwah para rasul. Akan tetapi perbuatan mereka itu tadi senantiasa memfitnah, senantiasa untuk memberikan tuduhan-tuduhan dan mengompori daripada penguasa, untuk senantiasa dibenturkan dengan para dai-dai inallah. Kama qala ta'ala hikayatan an ali fir'aun, sebagaimana Allah Ta'ala menghikayatkan tentang para pengikutnya Fir'aun. Wa masa'u bihi inda Fir'aun minal wisayah, dan apa yang usaha mereka untuk terus yakni memfitnah daripada ahlul haq. Lamma da'ahu Musa alaihi salam ila ibadatillahi wahda la syarikalah. Di saat Musa mengajak ya kepada peribadatan hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan suatu apapun. Allati fiha salahu wa salahu mulki wa salahu ra'iyati. Padahal pada dakwahnya Musa tersebut terdapat kemaslahatan bagi sang penguasa dan kekuasaannya dan kepada masyarakatnya. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Fir'aun, innahum sayusiduna an-nas 'alaik. Musa dan pengikut-pengikutnya itu, ya, gerombolan ini akan membuat kerusakan atasmu. Wala yakunu laka rububiyyah wala ilahiyyah 'alan nas, kamu tidak akan lagi memiliki kuasa, ya, kamu tidak akan lagi dipuja-puja, kamu tidak akan lagi memiliki superior di hadapan mereka dan seterusnya, ditakut-takuti. Wa yuhawwiluna an-nas min ibadati ila ibadatillah, dan akan memalingkan manusia dari beribadah kepadamu kepada peribadatan selainmu, kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan seruan tauhid, ya kan? Seruan yang benar dan baik. Akan tetapi gambaran daripada para pengikutnya Fir'aun ini akan menggeser kepentingan-kepentingan mereka, akan mengusik daripada popularitas mereka, ya, karena mereka sudah begitu sangat besar mendapatkan kemaslahatan, keuntungan dengan peribadatan manusia kepada mereka. Wa dami babi ikhra Fir'aun bi annahu intaraka haula fa innahum sayusrifuna an-nas an ibadatihi wa rububiyyatihi. Dan ini bentuk daripada provokasi kepada Fir'aun. Ucapan-ucapan ini memprovokasi Fir'aun. Kalau sampai meninggalkan peribadatan, kalau sampai mereka ya dibiarkan, maka mereka ini akan ya akan tidak lagi menghargai kamu, wahai Fir'aun. Lianna qala lahum, karena Fir'aun mengatakan ana rabbukum la'la, aku adalah penguasa kalian yang paling tinggi, tidak ada lagi penguasa setelahku, aku yang paling tingginya. Kalau kamu biarkan mereka atau dakwahnya Musa kamu biarkan, mereka tidak lagi menganggapmu sebagai penguasa tertinggi. Wa fil ayatil ukhra, dan pada ayat yang lain ucapan daripada Fir'aun adalah ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, bahasa yang lebih halus. Kalau ini kan ana rabbukum la'la, seolah-olah sombong sekali. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, penguasa kalian. Rabb, mungkin maksudnya Fir'aun adalah penguasa, karena dia juga tahu kalau dia bukan pencipta. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu kalian punya sesembahan selainku, katanya. Fafasaru da'watar rusul bi'annaha ifsadun fil ard. Mereka mentafsirkan ya dakwah dan seruan para rasul itu sebagai kerusakan di atas muka bumi. Wa anna kufra islahun fil ard, dan bahwasannya kekufuran itu adalah kerusakan atau anna kufra islah, kekufuran justru kemaslahatan, melestarikan daripada berbagai macam kekufuran, kesyirikan, ya berbagai macam, ya itu mungkin tradisi bentuknya budaya, tetapi itu adalah kesyirikan ditentang oleh Islam misalnya. Dan kita dakwakan kepada yang menerimanya saja, kan dakwah itu kan hanya seperti itu, ya. Bukan kok memaksa, menerimanya saja, tetapi hanya sekedar dakwah saja itu menjadi perkara besar. Ya. Benar, dakwah kepada kebaikan, mengajak untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka punya kepentingan-kepentingan, ya. Mereka merasa terusik, luar biasa, ya. Dengan dakwah atau tauhid. Kepentingan-kepentingan ini nanti akan bisa lepas dari mereka dan hilang. Ya, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Ya tentunya dengan menggunakan kekuasaan. Ya, kalau mereka tidak punya kekuasaan, mewadulkan, melaporkan dan menyampaikan, mengadukan demikian dan demikian. Dan memprovokasi penguasa. Allahu musta'an. Itu yang terjadi. Wa hadha min qalbil haqa'iq. Ini bentuk daripada mutarbalikan fakta. wa min ghislir ra'i, dan bentuk daripada penipuan terhadap penguasa, wa ra'iyah, dan terhadap masyarakat juga. Wa ma akthar hadha sinf alladhi yaqumu bihadhihi almuhimmah asyaitaniyah al-yawm, dan alangkah banyaknya jenis manusia seperti ini yang melancarkan misi-misi setan pada hari ini. Mimman yaqudunan nas ilal hawiyah, ini orang-orang yang menggiring manusia kepada kebinasaan. Wa yaqifuna fi wajhil muslimin, dan senantiasa menentang daripada orang-orang yang berbuat islah, berbuat kemaslahatan. Yaqifuna ini berdiri di hadapan wajah-wajah mereka, artinya dan menentang, ya, memerangi ahlul haq. Wa yuzawwirunal haqa'iq, dan mereka membolak-balikkan al-haq, ya, membolak-balikkan keadaan yang senyatanya, ya, memutarbalikkan fakta. Wa yughriruna bisultah, dan membujuk, merayu pemilik kekuasaan. Nah, ini pemerintah. Wa hum bitanatusu, mereka itulah teman-teman buruk, teman-teman penguasa. Ini orang-orang yang berada di lingkup kekuasaan, tetapi orang-orang pembisi-pembisi yang jahat, yang jelek. Alladzina yuhawwiluna bainal mas'ulin wa bainal qabulin nasihat. Ini orang-orang yang berusaha menghalang-halangi antara ini al-mas'ulin, ini orang-orang yang memiliki tanggung jawab, maksudnya adalah penguasa, dengan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka. Sehingga nasihat-nasihat itu memang tidak sampai, ya, karena dihalang-halangi oleh mereka-mereka ini. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa aslih bitanatahum wa ja'alhum hudatan muhtadin. Ya Allah, perbaikilah penguasa ulat umuril muslimin, penguasa kaum muslimin, dan perbaikilah orang-orang dekat mereka yang di sekitaran mereka. Wa ja'alhum hudatan muhtadin, dan jadikanlah mereka para pembimbing yang mendapatkan petunjukmu. Karena memang doa kepada penguasa itu sangat besar maslahatnya. Jika penguasa itu mendapatkan hidayah, maka kemaslahatannya akan merata kepada seluruh masyarakat. Dan kalau penguasa itu rusak, maka kerusakan itu pun akan ditanggung dan dirasakan oleh seluruh daripada masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga tidak ada untungnya untuk kemudian mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa. Kalau betul kemudian menjadi seperti apa yang dicaci makikan, ya siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita juga, masyarakat juga. Wallahul musta'an. Wa maram yum yaum bintiqas alihatil malik kama fil ayah. Adapun tuduhan mereka kepada para penguasa, tuduhan mereka kepada para ahlul haq, bahwasannya ahlul haq itu melecehkan daripada peribadatan kepada penguasa. Ya memang penguasa tidak sepantasnya untuk diibadahi, ya kan? Atau alia di sini bimakna ini sesembahan-sesembahan penguasa. Kama fil ayah, ayatnya memang demikian. Wa yadaraka wa alihatak. Wa yadaraka wa alihatak, ini meninggalkan kamu dan peribadatan kepadamu. Ini kaitannya karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Fa'inna hadhihi al-mas'alah tabi'ah lima qablaha. Masalah ini mengikut pada sebelumnya. Mimma dzakarallahu fil ayah min khabar ali Fir'aun. Dari apa yang Allah sebutkan, ya, tentang berita alu Fir'aun, pengikut Fir'aun. Haitsu qalu, mereka mengatakan, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di atas muka bumi, dan membiarkan kamu dan peribadatan kepadamu? Ya nun uluhiyatak. Jadi alihatak itu artinya adalah uluhiyatak, peribadatan kepadamu. Alannas wa ibadatahum laka. Uluhiyahmu, ketuhananmu, dan peribadatan mereka kepadamu. Yaqulun, mereka mengatakan, antala kasyan. Ini ngompori Fir'aun. Kamu memiliki kedudukan yang tinggi. Walaka adzama fil ard, kamu memiliki kemuliaan, keagungan di atas muka bumi. Falau tarok taun yad'una ila Allah tanaqqasuk 'inda an-nas. Kalau kamu biarkan mereka, yakni Musa dan yang mengikutinya, mengajak kepada jalan Allah, maka mereka akan melecehkanmu. Warkhasuka 'inda an-nas, dan akan meremehkan kamu di sisi manusia. Fa anta badir bil qada 'alaihim min ajli an tabqa laka haibatuk wa makanatuk. Maka segera engkau tumpas mereka, engkau libas mereka, supaya wibawa dan kedudukanmu itu bisa tetap langgeng. Wa hadha min al-ghisli Fir'aun, dan ini bentuk daripada ya khid'ah, ya ghis itu tipuan terhadap Fir'aun. Artinya sesuatu yang membuat Fir'aun ya semakin jauh daripada kebenaran. Wa ta'riduhu lil halak, dan justru akan membawa kepada kebinasaan Fir'aun. Jadi kerusakan daripada Fir'aun itu disebabkan karena keberadaan orang-orang yang di sekitarnya. Dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan penjelasan ini, Fir'aun bukan satu-satunya pembikin onar dan pembuat kerusakan. Fir'aun dan Haman dan orang-orang yang di sekitar Fir'aun, dari kalangan bitonah-bitonahnya, orang-orang dekatnya. Wa ya subhanallah ya tanaqqasuna Allah jalla wa ala rabbas samawati wal ard wa la ya'ifuna hadha ala antusihim. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala, mereka melecehkan Allah azza wa jalla, penguasa langit dan bumi. Dalam keadaan seperti itu mereka tidak kemudian mencela diri mereka, tetapi justru ya'ifuna ala Musa wa qaumi. Idza nasahu Fir'aun wa qauma, mereka justru mencela Musa, mencela orang-orang yang mengikuti Musa di saat Musa menasihati Fir'aun dan kaumnya. Wa dallahum ala tariqis sa'adah wan najah, menunjukkan ya, Musa dan orang-orang beriman bersamanya menunjukkan mereka jalan sa'adah, jalan kebahagiaan, keberuntungan, wan najah, jalan kesuksesan dan keselamatan. Wa baqa'il mulki wa solahi, jalan yang akan bawa kepada justru keabadian ya, dan eksistensi daripada kekuasaannya akan terus. Di saat orang itu beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkannya. Beriman dan bertauhid. Negeri yang miskin sebetulnya dan gersang seperti Saudi misalnya, kekayaannya hanya dari apa coba? Dari minyak. Paling banternya ini. Jauh sekali dengan kita. Tapi karena tauhid yang ada pada mereka, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan kalau kemudian bergeser daripada sisi ini, maka Saudi pun akan menuju kepada kehancuran. Kalau seandainya bergeser daripada tauhid. Nasallahu salam wal afiyah. Akan bergeser dan akan digeser pula oleh Allah, karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Mereka sendiri yang merubahnya. Allahu musta'an, seperti kaum Saba misalnya. Kaum Saba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Akan tetapi kemudian fakafaru bi anillah. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadha qaum ibasalju. Allah timpakan kepada mereka ibasalju. Laqad kana lisabi fi maskanihim ayah jannatani an yamin wa shimal. Surah Saba bisa dilihat di sana. Kisahnya bagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Dan Allah timpakan padanya sailal arim, bencana banjir bandang yang menghancur luluhkan semua daripada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebelumnya karena keimanannya. Ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, asalnya awalnya seperti itu. Ya. Negeri yang sangat luar biasa makmurnya. Digambarkan oleh sebagian mufassirin, orang kalau masuk ke dalam kebunnya Saba waktu itu, mereka masuk ya tidak perlu petik buah itu. Mereka hanya membawa kronjot begitu saja, masuk ke kebun keluar sudah penuh itu kronjot dengan buah-buahan. karena saking luar biasa Allah bukakan nikmat. Akhirnya setelah banjir bandang habis semuanya, kemudian tumbuh setelahnya itu adalah pohon-pohon bidara, pohon sidr. Ya. Pohon bidara. Kita tahu kan pohon-pohon bidara yang berduri, kemudian buahnya kecil-kecil dan biji. Ya, tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaat, sangat kecil sekali. Dan pohon-pohon cemara. Coba. Wallahul musta'an. Dirubah menjadi gersang dalam sekejap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi negeri yang kecil di saat kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan nikmat dari berbagai sisinya. Tapi di saat kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dikuasakan kepada musuh-musuhnya, mereka yang akan ngeruk jalannya, ya, kekayaan tersebut mereka akan habisi. Ya. Karena mereka tidak memiliki heibah, tidak memiliki apa? Kesegaran terhadap kaum muslimin walaupun jumlahnya banyak. Enggak ada nilainya. Ini yang digambarkan di sini. Wa hakadha taf'al bitanatu su'da'iman wa abadan, demikianlah para pembisik-pembisik yang jahat ini akan senantiasa seperti ini, ya, perilaku mereka terhadap para sultan, para penguasa, para pemerintah. Wa li hadha 'alal ulad an yattakhidhu bitanatan salihah an-nasiha, dan karenanya sepantasnya para penguasa itu mengambil teman-teman yang baik. Wayahdharu min bitanati su, dan waspada dari para pembisik-pembisik yang jelek, teman-teman yang buruk. Wasabil mabade al-haddama, dari teman-teman yang memiliki pemikiran-pemikiran rusak. Wal afkar al-munharifah, dan pendapat-pendapat yang nyeleneh, menyimpang. Fa innahum yaqudunahum ilal hawiyah, karena teman-teman yang seperti ini akan menggeret dan menarik, ya, akan mengarahkan kepada kebinasaan. Kama hasala min bitonati Fir'aun, sebagaimana terjadi pada bitonannya Fir'aun, orang-orang dekatnya Fir'aun. Juga terjadi kepada Abu Thalib, paman Rasul. Kita tahu akhir hidupannya bagaimana. Ya. Di saat tidak meninggal dunia, didatangi oleh Rasulullah SAW, dikatakan, ya am kulla ilaha illallah kalimatan wa hajulaka biha indullah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah satu kata, aku akan bilang kau bisa Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata itu. Tetapi di saat Rasul mengucapkan kalimat demikian, bitonah dari ada Abu Thalib, ya, orang-orang dekatnya Abu Thalib, Abu Jahal gitu, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, dan yang semisalnya, orang-orang di sekitarnya mengatakan, ya Abu Thalib, atau Abu Amil atau Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap ideologinya Abdul Muttalib, pakaimu, ya, bapakmu banget kayak lo, Abdul Muttalib. Apa kamu benci terhadap ideologinya Abdul Muttalib? Enggan untuk mengucapkan walaupun meyakini kebenaran. Karena tidak mau mengucapkan, ya tidak masuk ke dalam Islam. Wallahu musta'an. Haitsu alqa'uhu fil halak wal bawar wa halu baina wa baina qabulil haq. Di mana teman-teman dekat ini menjadikan Fir'aun berada dalam kebinasaan, dalam kehancuran, ya. Berusaha untuk menghalangi antara dia dengan penerimaan terhadap al-haq. Wallahu musta'an. Naftabi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.